Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lah, kayaknya ada cerita, Kang, tentang wong gemblung. Wong gemblung bisa digawe cerita ya. Ya nangaring curanmor tok anane, kayak gembok. Lagi berbicara masalah wong gemblungnya dadi kemutan, nyong dadi dulur lanang jenengane Rutin, Kaki Rutin. Kaki Rutin ke cita-citane mantan gemblung, merupakan salah satu pasien dari rumah sakit jiwa. Nah, satu hari ke Rutin karo kancane sing pada dene gemblunge dolanan nang pinggir kolam, kolam renang rumah sakit jiwa. Kaya ngapati iki bae, yo. Wah, nget-nget kanane nget. Ya ngene, dolanan nang pinggir kolam, kayan-kayane mandan kepenak den ya kena go istirahat ke. Iya, Rutin anu mandan panas hawane nang jero iki bae ya. Si pada dolanan nang pinggir kolam bae yo. Tapi aja keburan. Wah, keburan gelem do mainan dokternya soale. Ya suara sak keburan sini bae dolanan lah. Dopok-dopok apa ngapa? Wong gemblung karo wong gemblung kan dopok mandan apik, Mbok. Ya wes iki ge bae daripada tepok-tepokan orang genah nyong duwe capean. Capean apa gue? Kecap nang tetean. Ya bedek-bedekan ya, lah kon apa sih? Ya wes, bedekanmu apa bedekanmu? Kepriwe carane ngelbongna gajah maring jero kulkas? Gampang. Kulkasnya diblak, lawang kulkasnya dibuka, gajah lebokna aman. Oh, kayak gue ya. Kayak gue. Dene ngerti jawabane. Ya ngerti. Wong belum pinter ya kayak gini. Ya wes, siki anak maning. Miki kan cara ngelebokna gajah maring jero kulkas ya. Dan siki kepriwe carane ngelebokna sapi maring jero kulkas. Ngelebokna sapi maring jero kulkas lebih gampang maning. Kulkasnya diblak ya, lawang kulkasnya diblak, dibuka pintu kulkasnya, gajahnya ditokna, sapinya dilebokna, gentenan lebu. Ayo kepenak temen udah gawe bedek-bedekan lah jan. Ya wes, siki nyontakon maning. Pancen termasuk pinter ge wong gemblung sing jan paling cerdas nang kene ge koe tok. Tapi siki nyong arep takon maning. Misalkan nang jero hutan ya, akan diadakan pilke, pemilihan kepala hutan. Dadi kabeh wis dikumpulna. Pemilihan langsung sih dikumpulna kabeh. Ana cacing, ana bekicot, ana manuk, ana kinjeng, ana tawon, ana uti-uti, apa barang kumpul dari siji. Nah ternyata ana satu binatang sing ora melu kumpulan. Nah, kira-kira menurutmu binatang apa iki sing ora iso melu kumpulan ge? Alah, ayo sik kecil, Kang. Jawabane sapi. Bisane sapi? Ya bisa bae ya, wong ana sapi ini mau tes nang jero kulkas, urung ana sing ngetokna maning, ya ora iso melu kumpulan. Mulane uning guyu wae jambang baca kemet tetora tiba ala kecemplung kan maling kolam idane ya. Tolong kek dene ketilem kesengget aduh kepriwe ge anu dene ora nanawong aduh sapa ya sing bisa nulungi ya aduh jampan nyong bisa ngelangi nyong ya jajalan mati urip pokoke nyong kudu nulungi sengget ke mlasi ke lah kanca urip nyong ke nang ngaring rumah sakit jiwa tak tulungi ben nyong lah bismillahirrahmanirrahim. Wah, Kang temenan ke. Lagi kepenak-penak ke dolanan kalingane kancane Rutin ketidem maring kolam renang. Nang Rutin ditudungi kecepak-kecepik. Dia lagi nudungi dokternya ternyata ya dokter rumah sakit jiwane gue mau weruh. Dan barang baru kejadian gue langsung dia bisa menarik kesimpulan nek kakek Rutin gue wis mari uli gemblung. Ke masalahnya gena wis bisa nulungi kancane sih ya. Siang gerbong gemblung orang bisa nulungi kancane sing ketidem. Kesimpulannya kayak gue. Dadi akhirnya ngesuk ke maning ke si Rutin diundang nang dokteren jauh-jauhnya kon Bali wis mari sih uli gemblung tiliki kaya ngapa. Tin, Rutin, kandani Tin. Wahahaha, pak dokter. Pernah kaya mandan gagal teman melipis aja rambutnya. Arep ngengsrengi pasien anyar apa dok, pernah-pernah. Kaya kan abang madun gemblung anyar apa ya. Ah, karena kete ke dokternya ke. Main mata ke, karo pasiennya ke. Wah, jangan ngapur gue lagi ngomong ya, Cal. Kayaknya maring ini gak ada dua kabar kayak gue kowe ke. Wah, dokternya gak ada dua kabar ngonyong. Kabar apa baik kowe dok? Si J kabar baik, noro kabar buruk. Si gari milih kowe, jalu sing kabar baik disit apa jalu sing kabar buruk dipit. Ya wis, nyong jalu kabar api kayak disit wis. Onak sing kabar buruk nyong kok keri-kerian baik lah nyong insya Allah bisa terima dok lah. Oh, iku ya kabar api kek ya. Kabar api ke ringuk nage. Kabar api ke berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan terhadap perkembangan kesehatanmu nangkene, perkembangan kewarasanmu selama di rumah sakit jiwa kene, ternyata semakin hari kue semakin membaik. Ke insya Allah ke ya dinagiye sore geng kok kue bisa balik maring rumah maning. Loh, kon depit dok. Bisa-bisanya dokter ngomong yang warasanu kepriwe kang di ke. Sumbere kang sapa ge, sing ngomong sapa ge. Wah, ora ana apa ngomong maring nyong, ora ana apa madul karo nyong, tapi ke hasil pengamatane nyong, terakhir nyong wingi ndeleng kowe bisa nulungi kancane sing arep tidem. Cengget kae, wong anu wong arep tidem, kon aku ditulungi, berarti kan kowe wis waras, anggar kote si sedeng, ora mungkin bisa nulungi kancamu. Kowe mulane nyong bisa menarik kesimpulan nek kowe wis waras, sudah saatnya pulang. Gue kabar baik, ker, tin rutin. Iki ya, tentunya wis uli bali ge ya. Ya wis uli bali monggo silakan. Lah kowe mau kabar buruk apa, Dok? Kabar buruk iki rutin. Kowe kan samu, kaki sengget, winginane lagi sing arep tidem nang kolam, ternyata barang wis ditulungi nang kowe, esuk-esuk mau ya. Kowe konangan wis mati gantung diri nang kamar mandi kowe. Dadi lapor menyedihkan banget kan samu gane ya. Samendina bareng, mangan ya bareng, adus ya bareng, cewok ya bareng, malah mati gantung diri nang kamar mandi, konangan mau esuk. Oh, kaya kowe berita buruk ke, Dok? Kaya kowe, Tin. Oh, ngerti kaya kowe ya. Sing pertama nyong pengen ucapan terima kasih, Dok, ya. Dadi nyong kaya wis uli bali, wis dianggap waras nang dokternya, berarti nyong wis bisa dipercaya. Nyong wis kon bali, nyong bungah ke. Bisa ketemu karo keluargane nyong maning. Terima kasih sekali, Dok, yakin terima kasih banget. Tapi masalah si sengget kowe, janjane momonan ora gantung diri, Dok. Loh, maksudnya? Ya gue mau, winginannya kan arep petilem ya. Lah, bareng nyong nulungi sengget, nyong melas loh dok. Dereng na kaki sengget, kaki sen. Terus kabeh sih apa sih? Jadi akhirnya nang nyong tergantung nang kamar mandi, kon cepet garing. Jadi kayak gue, alah Jan. Angger kayak gue caranya ya, berarti gue pada baik. Durung waras. Anak balik maning, maring kamar anak. Aja balik, urung uli balik, urung maring we. Ujarku semari bisa nulungi. Mau ketinem malah berketinem di gantung nak, kon cepet garing dikilmu. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.